Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sahabat Rasid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur sekali bisa berjumpa kembali dalam acara Rahmah yang diselenggarakan oleh Rasid. Pada pagi hari ini kita bergembira sekali, di hadapan kita sudah duduk Al-Ustaz Abu Ibrahim Muhammad Umar Syarat Habibullah Ta'ala, yang insya Allah akan mengisi tausiah pada acara Rahmah pagi hari ini. Dan insya Allah akan mengambil sebuah tema semangat dalam menuntut ilmu. Di hadapan kita pula sudah duduk Al-Ustaz Abu Muhammad Hadi Habibullah Ta'ala, yang insya Allah akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Baik, untuk mempercepat waktu, kita langsung saja serahkan acara ini kepada Al-Ustaz Abu Muhammad untuk memandu acara tausiah ataupun acara rahmah yang akan kita siarkan secara live pada pagi hari ini. Bagaimana Al-Ustaz Abu Muhammad kabarnya? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah, sehat. So, insya Allah kita akan kembali menyiarkan kepada pendengar kita tentang kegiatan ataupun perjalanan daurah para asatidzah yang ke-13 ini, yang diadakan di Wonosalam, tepatnya di Mahat Al-Ansor. Demikian Al-Ustaz Muhammad. Ya. Insya Allah kita sudah sampaikan ke pendengar, insya Allah pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Umar Asyarat Haditha Ta'ala. Maka tafadhal Al-Ustaz Muhammad Hadi untuk bisa memandu acara pagi hari ini. Tafadhal. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kami ucapkan jazakallahu khair kepada Ustaz Salamah yang tadi telah memberikan mukadimah dalam acara kita di program spesial daurah rahmah, ramah tamah berfaedah. Sebelumnya, atas nama pribadi dan mewakili kru Rasid, sebetulnya acara ini sudah kita publikasikan, akan dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus, tapi qadar Allah masyafa'al, ternyata ada rencana yang akan kita laksanakan tersebut ditunda dikarenakan turus yang begitu padat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan, melaksanakan program ini, yaitu program Rahmah Tamah Berfaedah. Sahabat Rasid sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sebagaimana telah disampaikan oleh tadi oleh pembawa acara, bahwa hadir di studio kita sekarang ini adalah Al-Ustaz Abu Ibrahim Muhammad Umar Asyawid. Beliau adalah, saya kira tidak asing lagi bagi teman-teman salafiyin, nama beliau. Beliau adalah mudir dari Mahat Dia'us Sunnah di Cirebon, dan beliau juga kita kenal sebagai salah satu dari asatidzah kibar, yang dalam hal ini kita kenal beliau kesungguhan dalam berdakwah, dalam menyebarkan ilmu. Alhamdulillah, di sela-sela kesibukan beliau mengikuti daurah ini, mengambil faedah dari para masyayikh kita di daurah nasional yang ke-13 ini, daurah asatidzah yang dilaksanakan di Masjid Al-Ansor ini, beliau masih menyempatkan untuk kemudian menghampiri studio Rasid dan bisa kemudian menyampaikan faedahnya kepada kita semua. Langsung saja kita sapa kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz Muhammad? Alhamdulillah khair wa afiyah. Nih, saya atas nama pribadi dengan kru Rasid mengucapkan yang pertama jazakallahu khair antum bisa menyempatkan waktu Ustaz, kemudian mohon maaf kemudian menyela waktu antum di sela-sela kesibukan menuntut ilmu ini. Begitu Ustaz. Mungkin sebagaimana yang telah disampaikan kepada Ustaz dan pada yang lainnya, bahwa program kita ini program Rahmah Tamah Berfaedah, disingkat Rahmah Ustaz, yang tentunya kami juga berharap dari Ustaz bisa memberikan faedah pada kita semuanya. Tema yang kita angkat sekali ini Ustaz terkait dengan semangat menuntut ilmu Ustaz. Masyaallah. Oleh karenanya kami ingin menyampaikan kepada antum Ustaz, kira-kira mohon nasihatnya bagi kami terkhusus talibul ilm yang masih belia, masih cukup sangat muda dalam menuntut ilmu syar'i ini. Silakan Ustaz Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Masalah menuntut ilmu tentunya memang perkara yang mendasar dalam agama ini, karena ibadah dibangun di atas ilmu. Al-ilmu awal qawli wal amal. Sebelum beramal, sebelum berbicara, sebelum berpendapat, harus didahulu dengan ilmu. Tentunya namanya ilmu, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, adalah qala Allah wa qala Rasul. Apa yang diucapkan oleh Allah dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dikatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Yang namanya talabul ilmi fariidah, kewajiban bagi setiap muslim. Dan fadilahnya sangat-sangat besarnya, sampai dikatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan di satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Sehingga jalan satu-satunya menuju surga adalah al-ilmu wal-amal. Al-ilmu wal-amal, dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Berilmu tidak beramal, berbahaya. Akan dituntut oleh Allah SWT karena dia mengetahui tapi tidak beramal. Bima taquluna ma la taf'alun. Sebaliknya orang yang beramal tanpa ilmu, bisa jadi yang diamalkannya perkara-perkara yang salah, jatuh ke dalam bid'ah, mahdatsah, penyimpangan-penyimpangan. Sehingga yang tengah-tengah, yang paling selamat adalah orang yang memegang al-ilmu wal-amal, kedua-duanya. Inilah mereka orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, yaitu di jalan ilmu wal-amal. Adapun yang berilmu tidak beramal seperti Yahudi, adapun mereka yang beramal tanpa ilmu seperti Nasrani. Assalamualaikum. Dan saya adalah nasihat yang agung dan mulia dari beliau, merupakan mungkin motivasi bagi kita yang tadi kita dengarkan dari beliau, ya, yang tentunya kita patut untuk bisa mengamalkan itu. Sebagaimana yang beliau sampaikan tadi, bahwa sebelum kita beramal, kita harus berusaha untuk berilmu dulu sebagai landasan dari kita beramal. Ustaz Muhammad, kita ingin mengetahui nih Ustaz, ada kaitannya juga dengan semangat menuntut ilmu. Sebagaimana yang kita ketahui, setelah kita mengilmui kemudian mengamalkan dari ilmu tersebut, tentunya kita diharapkan untuk bisa berdakwah kepada masyarakat. Terkait dengan dakwah ini Ustaz, yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ikhwan-ikhwan salafiyin ini sementara ini alhamdulillah sudah banyak dakwah salafiyin masuk ke sekian profesi dan segmen masyarakat. Oleh karenanya kami minta nasihat pada Ustaz, ini bagaimana ini dakwah salafiyin yang sekarang ini alhamdulillah Allah berikan perkembangan di Indonesia ini dengan masuk ke sekian segmen masyarakat dan profesi. Nah, kaitannya dengan dakwah ini bagaimana Ustaz? Kami persilakan kepada Ustaz Muhammad. Iya, masalah dakwah memang sangat luas, masuk ke berbagai macam segmen dan berbagai macam profesi masyarakat tentunya. Bertolak dari ucapan Rasulullah SAW, falyuballighu syahidul ghaib, silahkan atau hendaklah yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir. Demikian pula balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Sehingga siapapun dia, dia bisa berdakwah. Dan jangan dibayangkan kalau berdakwah itu dia menjadi ustaz, harus menjadi ulama, tidak. Sekedar dia tahu di majlis ilmu ternyata itu tidak boleh, kemudian dia ketemu temannya masih melakukan hal tersebut, dia bisa berkata, ya akhi, anak dengar di majlis kemarin, gak boleh. yang seperti itu. Itu sudah cukup dan itu dakwah. Sehingga apakah dia dokter, apakah dia perawat, apakah dia profesinya apapun dia, bahkan tukang sekalipun, dia akan bisa menyampaikan apa yang pernah dia tahu dengan ilmu, artinya dengan dalil. Saya pernah dengar hadis ini, hadis itu. Ternyata ada yang belum tahu, sampaikan. Falyuballigh asy-syahid al-ghaib, hendaklah yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir. Sehingga saya harapkan bahwa dakwah ini tidak hanya dipikul oleh para ustaz, tapi didukung juga oleh semua pihak. Dokter bisa menyampaikan pada pasiennya. Mereka guru bisa menyampaikan pada murid-muridnya dan seterusnya. Barakallahu. Berarti namanya berdakwah ini tidak harus berkhutbah, berceramah di depan orang begitu saja maksudnya. Tidak harus khutbah. Tapi kadang terkadang Ustaz, itu kami ini malu kadang menyampaikan, kadang malu, kadang segan, khawatir salah itu. Apakah yang demikian ini salah kami dalam bersikap, misalnya aduh saya mau saya sampaikan khawatir salah, wah ini tugasnya asatidzah, khawatir nanti saya salah, kan khawatir berkata tanpa ilmu, itu gimana saat keyakinan seperti itu? Damai ribuk ilamala ya ribuk. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Artinya kalau Anda masih meragukan sesuatu, jangan sampaikan dulu. Jangan disampaikan kalau ragu. Tapi kalau sudah yakin, saya hafal hadisnya ini, benar fatwanya dari para ulama demikian, maka sampaikan. Nah berikutnya, terkadang ketika kita menyampaikan dakwah itu, ya mungkin karena keterbatasan ilmu kita dan lainnya, kadang itu ketika kita menyampaikan kemudian dibantah sama yang disampaikan, atau kemudian ada reaksi yang tidak diharapkan dari kita. Oleh karena itu, bagaimana sikap ketika kita menghadapi situasi seperti itu, Ustaz? Dalam kondisi kita memang yang tadi pemula ini dalam menuntut ilmu ini. Silakan, Ustaz. Sahabat Rasul sekalian, ini kita memang sedang live langsung di Masjid Al-Ansor. Jadi mohon maaf kepada sahabat Rasul sekalian kalau memang ada suara-suara dari pengumuman, ini menandakan bahwa kami ini live bukan rekaman, begitu Ustaz? Baik, kami tunggu jawaban Ustaz yang tadi, Ustaz, bagaimana? Kalau sudah kita sampaikan yang pasti-pasti, artinya yang sudah yakin bahwa itu saya hafal, saya ingat dan sebagainya, sampaikan. Kalau mereka membantah, kalau mereka kemudian menyampaikan argumen yang mungkin argumennya tentunya dengan didasari bodohan, bisa jadi tercampur dengan hawa nafsu atau syubhat. Maka yang saya nasihatkan pada ikhwah sekalian kaum muslimin, sahabat rasul yang berbahagia, untuk tidak melayani hal-hal tersebut. Sampaikan kalimatnya kalau diterima. Kalau tidak diterima ya sudah. Karena dalam agama tidak ada paksaan. La ikraha fid din. Yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ilqi kalimat taqwa, sampaikan kalimat jalan. Artinya tidak melayani untuk perpanjang lebar debat gitu, diterima alhamdulillah, enggak diterima juga sampai perang urat saraf itu harus dihindari gitu. Ya terkadang dengan keterbatasan ilmu kita dan kemudian kita meyakini bahwa ini adalah sebuah kebenaran yang harus disampaikan pada orang lain, terkadang wallahualam kadang kita terpancing dengan situasi-situasi itu seperti itu. Berarti harus dihindari situasi seperti itu, Ustaz. Yang terpancing itu hawa. Hawa nafsu. Merasa pengen harus menang, harus diterima. Jadi harus sampaikan yang jelas dia pernah tahu. Kalaupun hari itu dia nolak, dia bisa jadi mendengar dari orang lain yang keduanya akan mudah menerima. Kok sama dengan apa yang disampaikan kemarin oleh si fulan? Itu juga kamu ikut andil untuk diterimanya nasihat tadi. Ketika orang kedua menasehati dengan nasihat yang sama dan diterima oleh dia. Diterima juga. Jangan dikira kamu yang pertama enggak andil. Oh, andil. Gitu, Ustaz. Andil juga, Ustaz. Iya, karena sama berarti. Sudah menyampaikan tapi enggak diterima. Yang kedua menyampaikan tidak diterima. Yang ketiga menyampaikan orang lain lagi. Orang itu mulai berpikir, ini seperti yang pernah nasihatkan kemarin dan kemarin. Kemarin termasuk kita ini. Akhirnya diterima. Berarti yang ikut andil yang pertama juga. Oh, semuanya berarti ikut andil dalam hal ini tentunya dapat pahala. Dan pahalanya sangat besar. Yang situasi-situasi seperti ini kira-kira berdampak dengan dakwah enggak, Ustaz? Di dakwah kita, misalnya situasi yang sering kita pada ada mungkin teman-teman, ya kita semoga berharap tidak adanya sifat tersebut. Barangkali ada teman-teman yang punya sifat senang berdebat gitu, Ustaz, untuk mengilzamkan, mengharuskan ini harus diterima pada saat itu oleh orang-orang itu. Kira-kira situasi-situasi seperti itu berdampak pada dakwah. Itu berbahaya. Berbahaya ada sifat seperti itu. Bahkan bukan pada dirinya dan pada dakwah. Pada dakwah juga. Mungkin bisa disebutkan contohnya Ustaz Muhammad penutup, yang sudah terjadi. Pada dirinya dia akan bisa jadi namanya qulub dha'ifah, hati ini lemah. Syubha khattafah, yang namanya syubhat itu menyambar. Bisa jadi dia waktu itu berdebat-perdebat tapi ada kalimat yang dia masuk dalam hatinya dan dia enggak bisa membantah. Sampai di rumah dia terus berpikir, kayaknya benar. Oh, gitu Ustaz. Dia tidak bisa membantah, menerima juga agak berat, akhirnya gelisah dia. Gelisah. Sehingga orang yang mendengarkan syubhat ketika berdebat dari mereka, maka syubhat itu akan mengganggu dia dalam sekian hal. Ahlah wahamur. Yang manisnya pahit. Yang manisnya pahit. Iya. Paling manisnya itu pahit. Paling manisnya pahit. Oh. Artinya enggak ada baiknya, jelek semua kalau jelek dia mendengar syubhat. Ima dia bisa membantah menyembuhkan dia. Wa ima enggak bisa membantah menggelisahkan dia. Wa ima dia termakan menyesatkan dia. Tiga-tiganya jelek, enggak ada yang baik. Barakallahu fikum. Apalagi kalau kemudian kita emosi. Emosi. Dakwah mulai dipandang jelek oleh masyarakat. Emosi pula mengatakan begini. Karena emosi. Akhirnya ucapan kalimat-kalimat yang jelek keluar atau kalimat yang kasar keluar, akhirnya masyarakat melihat bahwa orang ini memang orang yang kasar, orang yang mulutnya jelek, senang menyalah-nyalahkan kelompok lainilah akhirnya. Ini barakallahu fikum juga menjadikan image masyarakat terhadap dakwah ini jelek. Berarti penting juga kita menguasai tentang hikmah dalam berdakwah, begitu Ustaz? Jelas. Itu bisa kita dapatkan dari mana Ustaz? Membaca, mendengar atau bagaimana Ustaz? Hikmah dalam dakwah tentunya dari perjalanan Rasulullah SAW. Kita baca sirah beliau alaihi salatu wassalam dan sirahnya para ulama ketika berdakwah, maka akan terlihat nanti apa yang ada dalam Quran dan Sunnah diterapkan oleh mereka sebagai hikmah. Ustaz, ini kami mendapatkan pelajaran penting di daurah asatidzah ini, Ustaz. Di daurah asatidzah ini kita melihat seperti antum, Ustaz Muhammad, Ustaz Luqman, Ustaz Umar, Ustaz Ahmad Mahri yang kita tahu telah lama, dan Ustaz Asadzah yang lain yang kita tahu dalam sirah perjalanan menuntut ilmunya yang begitu panjang menurut kita. Kemudian ternyata antum-antum duduk mengambil istifadah dari para masyayikh bersama kita duduk itu di sini, tentunya bagi kami sebuah keteladanan bagi kami. Afwan ini saat sekedar mungkin bisa sampaikan tentang perasaan antum. Apa antum tidak malu saat? Saat kan itu kadang-kadang kan, wah ini murid-murid saya, bahkan cucu murid, bukan murid lagi, bukan anak murid, cucu murid gitu. Itu bayangan antum sendiri. Oh gitu saat. Bayangan antum sendiri karena menganggap kita kibar. Padahal kita sendiri tidak menganggap bahwa diri kita kibar. Kita menganggap thalibul ilm sebagai pencari ilmu yang masih di bawah. Ya kebetulan kita duduk di tengah orang awam kayaknya alim pintar. Kalau kita duduk di murid-murid mereka, para masyayikh, kita enggak ada apa-apanya. Di bawah mereka, di bawah murid-muridnya. Sehingga kita sama sekali tidak malu untuk duduk, mendengar, mencatat, belajar, bahkan berdampingan dengan anak-anak kita. Gitu, saya ya, bersama Ibrahim duduk bersama. Beberapa ustadz yang lain juga duduk bersama anak-anak mereka. Duduk di majelis yang sama, belajar pelajaran yang sama. Enggak sama sekali rasa malu atau apa. Ini memang terjadi juga di zaman salaf dalam menuntut ilmu seperti ini. Tentunya. Mereka biasa demikian. Ibnani la yata'allama. Dua golongan yang tidak bisa belajar. Al-mustahin wal mustakbir. Dua orang yang tidak bisa belajar, al-mustahi wal mustakbir, orang yang malu dan orang yang sombong. Kalau orang sombong, orang yang malu tidak bisa belajar. Masya Allah, sahabat serasi sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nasihat yang sangat menyentuh dari Ustaz Muhammad terkait dengan masalah menuntut ilmu ini, sehingga beliau menyampaikan kepada kita jangan malu, ya, dan jangan sombong, ya. Jadi kita berharap, ya, apalagi kalau misalkan wah kita malu-malu untuk menuntut ilmu, merasa saya sudah menuntut ilmu lama dan lain-lain, kita bisa lihat contohnya dari asatidzah-asatidzah kita yang Masya Allah kita kenal sebagai kesungguhan beliau dalam berdakwah dan lamanya beliau dalam berdakwah, yang tadi kita sebutkan seperti Ustaz Luqman Pak Abdi, Ustaz Muhammad Umar Sewet, Ustaz Usama Mahri, Ustaz Abdul Somad dan yang lainnya dari kalangan asatidzah. Kita lihat dengan mata kepala sendiri beliau duduk khusyuk, kemudian juga serius, kemudian mengambil faedah dari para masyayikh. Baik Ustaz Muhammad, karena mungkin di hari-hari ini begitu sibuknya Ustaz Muhammad dalam mengikuti daurah ini. Mungkin apa namanya kita cukupkan pertemuan kali ini, tapi mungkin Ustaz ada satu hal mungkin yang terakhir sebagai poin yang ingin kita minta dari antum untuk bisa dijelaskan. Mungkin Ustaz Muhammad sendiri sudah mendengar terkait dengan kabar-kabar duka terkait dengan di daurah nasional ini, ada ikhwan kita yang dari Perbas mengalami musibah, kemudian dengan musibah yang lain. Kira-kira nasihat apa Ustaz yang perlu disampaikan kepada kami yang menjadi penting bentuk perhatian untuk kedepannya di daurah-daurah berikutnya kita bisa lebih baik lagi? Atau Ustaz pertama saya sampaikan kepada keluarga korban khususnya yang meninggal, A'umallah ajrakum wa ahsanallah azaakum wa ghafarallah limayitikum. Semoga Allah besarkan pahala antum semua, keluarga-keluarga korban. Semoga Allah memberikan takziahnya, memuliakan dan memberikan kebaikan pada kalian. Dan semoga Allah mengampuni mayit kalian. Semoga Allah mengampuni mereka, warhamuhum wa yaghfiruhum. Dan semoga Allah memberikan kesembuhan segera, shifa an la yughadiru saqama, untuk mereka-mereka yang masih di rumah sakit. Adapun nasihat yang berikutnya atau nasihat untuk keluarga korban, hendaklah sabar. Oh, yang namanya ajal datang sudah tercatat. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal datang itu enggak ditunda sedikit pun dan enggak bisa dimajukan. Artinya jangan dianggap kalau saja tidak berangkat mungkin selamat, tidak. Sudah tercatat ajalnya saat itu. Sehingga hendaklah kita terima dengan kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bahkan kita berharap semoga kematian mereka adalah kematian yang mulia. Sebagaimana diucapkan oleh Syekh Khalid, membawa ucapan Syekh bin Baz, bahwasanya yang meninggal karena tertabrak itu sama dengan meninggal terkena keruntuhan. Sedangkan dalam hadis mereka yang meninggal karena hadam disebut syahid. Sehingga berharap semoga beliau-beliau termasuk sebagaimana dikatakan Syekh bin Baz yang meninggal karena hadam, karena kena keruntuhan, ya. Sehingga dianggap sebagai syahid. Kemuliaan yang kedua, bahwa dia dalam keadaan berjalan menuju ilmu, menuju ilmu, menuju ke sedangkan ilmu. Mereka Isa dibangkitkan ala niyatihim, dibangkitkan karena niat mereka. Niat mereka yang mulia berarti mereka husnul khatimah, insyaallah billahi taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian mereka sebagai husnul khatimah, karena dalam perjalanan menuntut ilmu, sedangkan Rasulullah SAW menyatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju ilmu maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Bahkan sekarang beliau wafat dalam keadaan berjalan menuju ilmu. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Amin, amin ya Ustaz. Barakallahu fikum. Adapun kepada ikhwas secara umum, saya sampaikan sebagaimana himbauan para asatidzah. Bahwa ketika mengadakan perjalanan, apalagi perjalanan yang jauh dengan kendaraan-kendaraan, hendaklah berhati-hati. Harus di pikirkan beberapa perkara sebelum berangkat. Berdoa, jangan lupa. Doa. Saya pernah terjadi juga kecelakaan dan saya ingat waktu itu belum sempat berdoa. Subhanallah, ini pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Masyaallah. Karena baru berangkat keluar dari masjid subuh dalam keadaan masih berbicara-berbicara, sudah terjadi. Jadi belum sempat mengucapkan doa safar. Itu subhanallah menjadi pelajaran penting sehingga saya selalu berdoa dan saya ingatkan semua yang lain. Nanti. Jangan lupa doa. Bahkan saya ingatkan mobil lain ketika rombongan. Itu kasih tahu yang depan. Jangan lupa doa. Karena betul-betul sangat-sangat bermanfaat dan sangat berpengaruh doa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi kendaraan harus diperhatikan. Kondisi kendaraan diperhatikan. Bagaimana bannya, bagaimana olinya, bagaimana mesinnya, bensinnya, bensinnya semua. Sudah mantap. Bismillah. Itu termasuk tawakal. Bentuk tawakal itu. Termasuk bentuk tawakal. Iya. Dan terus pakai sabuk pengaman juga bentuk tawakal. Bentuk tawakal. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan termasuk sabuk pengaman itu adalah bentuk tawakal. Siapa yang memiliki mobil ada sabuk pengaman tapi dia tidak pakai, itu bukan tawakal, tawakul. Tawakul? Tawakul artinya pasrah. Pasrah aja. Terus, bagaimana nanti aja? Gitu. Oh, gitu. Dan demikian, usaha dulu. Iqilha wa tawakkal. Ikat dulu baru tawakal. Kalau meninggalkan unta, ikat dulu baru tawakal. Demikian pula kendaraan. Perhatikan dulu segala urusannya, mesinnya, semua selesai, bismillah tawakkal Allah. La haula wala quwata illa billah. Baru berangkat. Dan yang ketiga, rambu-rambu jalan itu dibikin oleh bapak-bapak polisi kita yang kita hormati adalah untuk keselamatan pengendara. Keselamatan. Sehingga harus diperhatikan. Masalah rambu-rambu lalu lintas. Ya kadang-kadang ini mengenai sabuk pengaman, helm itu kadang-kadang kita baru kita pakai kalau takut sama Pak Polisi, kan? Nah, itu. Ya. Padahal Pak Polisi, kan? Dengan atau takut ditilang, taat. Iya, kan? Dan tawakal dia dapat pahala dua. Gimana maksudnya pahala dua? Kalau dia niatkan, sebagai taat pada penguasa itu satu pahala. Satu pasti. Pahala. Karena Nabi menyuruh untuk mentaati penguasa. Yang kedua, kalau dalam langkah kita tawakal, maka itu pahala tersendiri lagi. Pahala tersendiri juga, kan? Artinya, sayang kalau dia pakainya hanya karena takut polisi gitu ditilang. Enggak dapat apa-apa. Oh, gitu. Karena dapat selamat dari tilang. Nah. Ada lagi pengecat yang perlu dinasihatkan kepada hewan-hewan kita sekalian, mungkin bagian penting ya untuk kemudian kita nanti tahun depan menjadi lebih baik lagi, kita berusaha menjadi sebab ya untuk kemudian terminimalisirnya adanya sebab-sebab musibah ini, kan. Saya kira cukup. Cukup. Mungkin kecepatan saja. Cepatannya. Karena itu ngantuk, masalah supir yang ngantuk. Kecepatan yang. Ya. Kalau sudah terlalu berlebih, kecepatan itu nggak bisa dikuasai. Ketika ada sesuatu, dia nggak bisa mengendalikan. Kadang kejadian juga kita itu terlepas anu juga, Seth. Mungkin supir-supir yang ngantuk. Gitu, Seth, gitu. Semestinya tidak memaksakan. Tidak memaksakan. Kalau memang ngantuk, istirahat. Tidak ada keharusan. Paksakan berbahaya. Kalau ngantuk istirahat. Istirahat gitu. Baik sahabat rasul sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segmen rahmah ini telah kita lalui sekian menit dan alhamdulillah banyak faedah yang bisa kita ambil dari Al-Ustaz Muhammad Umar Asyawid ya, dari dialog-dialog kita tadi ini. Alhamdulillah semoga bisa kita amalkan dari nasihat beliau tadi. Dan kepada beliau Ustaz Muhammad kami ucapkan jazakallahu khairan atas kesediaan antum. Semoga tidak bahasa kita pakai tidak kapok saat mengunjungi daerah di studio Rosi. Dan mungkin bila mana kita harapkan di kesempatan yang akan mendatang untuk kita kemudian bisa berjumpa lagi. Baik sahabat Rosi sekalian, untuk acara rahmah ini sudah berakhir dan oleh karenanya saya serahkan kepada Radio Rasid kembali, kami persilakan. Baik, kepada Al-Ustaz Harun Muhammad Hadi yang memandu acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada sahabat Rasid dimanapun Anda berada, kita telah mendengarkan sekian banyak faedah dan juga nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Muhammad Abu Ibrahim Umar Asyawet Hafizullah Ta'ala sebagai mudir ataupun pengasuh Mahdiyah Usunnah. Semoga sekian nasihat dan juga tausiah yang disampaikan tadi bermanfaat pada kita semua, dan insya Allah kita bisa bertemu dan bersua pada kesempatan yang lain, tentunya di Daur Asatidah yang ada di Mahat Al-Ansar, tepatnya di daerah Wonosalam. Tidak lupa kami seluruh kerabat kerja yang bertugas sebagai kru Rasid yang ada di wilayah ataupun pada acara daurah Asatidzah ke-13 ini mengucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Abu Muhammad Hadri yang telah memandu acara pada pagi hari ini, dan demikian juga pada Al-Ustaz Abu Ibrahim Umar Asyarat yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan dalam menjalani acara-acara yang ada di daurah ini. Sekian, jazakumullah khairan atas perhatiannya dan juga telah mengikuti acara kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.